Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jal, pada malam hari ini kita kembali diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan di antara kenikmatan tersebut adalah kita diberikan taufik, diberikan pertolongan, kemudahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk bisa hadir bermajlis ilmu. Alhamdulillah, kita sebagaimana biasa bisa melanjutkan atau melaksanakan ta'lim di rumah ini, di tempat ini. Barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan nah pembahasan kitab Masail Jahiliyah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita telah selesai permasalahan yang pertama, yaitu doaul auliya was-salihin. Naam, dan ini merupakan permasalahan yang terbesar, permasalahan jahiliyah yang terbesar yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka beribadah, berdoa kepada para wali dan juga orang-orang soleh. Dan ini pun banyak diikuti oleh orang-orang yang mengagungkan para wali dan orang-orang soleh di zaman sekarang ini, atau lebih dikenal dengan Al-Kuburiyun, orang-orang yang suka mengagungkan kuburan. Berikutnya kita akan masuk pada permasalahan yang kedua, tafarruqu ahlil jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Berpecah belahnya orang-orang jahiliyah, berpecah belahnya atau berbeda-bedanya orang-orang jahiliyah di dalam peribadatan mereka dan di dalam agama mereka. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, kata beliau rahimahullah, innahum mutafarriquna fi dinihim. Sesungguhnya mereka, orang-orang jahiliyah, berpecah belah di dalam agama mereka. Di dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Seluruh hizb, seluruh kelompok, mereka berbangga-bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. seluruh kelompok mereka berbangga-bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Surah Ar-Rum ayat yang ke-32. Nah, Ahlul Jahiliyah mereka berpecah dalam agama mereka, baik Ahlul Kitab, begitu pula Al-Wasaniyun. Mereka berpecah di dalam peribadatan mereka, baik Ahlul mereka orang-orang Jahiliyah Ahlul Kitab, Al-Yahud wan Nasrani wan Nasara, begitu pula Al-Wasaniyun. Tentang orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftarakatil Yahud 'ala 71 firqah." Orang-orang Yahudi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpecah menjadi 71 golongan. Wa iftarakatil Nasara 'ala 72 firqah. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariku hadhihi al-ummah 'ala 73 firqah. Dan umat ini, kata Rasulullah SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, itu secara fokus di dalam masing-masing agama mereka. Nah, belum lagi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masing-masing agama ini, Nasrani, kemudian Yahudi, kemudian Majusi, dan agama yang lainnya, masing-masing mengklaim dirinya lah yang benar. Nah, masing-masing agama, masing-masing kelompok mengatakan kelompok yang lainnya itu sesat, itu salah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani di dalam Al-Qur'an, dalam suratul Baqarah, Allah mengatakan, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Allah mengatakan dalam suratul Baqarah, berkata orang-orang Yahudi, mereka mengatakan orang-orang Nasrani itu tidak berada di atas ajaran yang benar. Nah, tidak punya pegangan. Begitu juga kata Allah, orang-orang Nasrani juga mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas kebenaran. Tidak ada di atas pegangan sama sekali. Saling menyalahkan. Nah, ini kana hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang jahiliyah berpecah belah dalam agama mereka. Tidak satu agama, berpecah belah. Nah, begitu pula kalau kita melihat khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang jahiliyah dari kalangan wasaniyun, kita lihat bahwasanya mereka beribadahnya kepada tuhan-tuhan yang berbeda-beda, tidak satu ajaran, tidak satu tuhan, tidak satu agama. Nah, ada di antara mereka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam Al-Ushulus Tsalatsah, minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang beribadah kepada siapa? Para malaikat. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi, para wali. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan, dan seterusnya. Ternyata orang-orang jahiliyah berpecah belah di dalam agama mereka. Nah, dan kebiasaan jahiliyah, ya kana hadir rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka berpecah belah dalam agama mereka, dalam keyakinan mereka, masing-masing pihak, masing-masing kelompok membanggakan apa yang ada pada diri-diri mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok membanggakan dengan apa yang ada pada mereka. Dan ini ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, nam berbangga-bangga dengan apa yang mereka berada di atasnya berupa kesesatan, itu merupakan kesempurnaan ujian atau bala dan kesempurnaan hukuman Allah tabaraka wa taala. Kata Syaikh Fauzan hafizahullah taala ketika menjelaskan kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok membanggakan apa yang ada pada diri mereka, bangga, gembira. Kata beliau, wa hadza min tamamil uqubati wal ibtila, ini termasuk kesempurnaan bala dan kesempurnaan hukuman Allah tabaraka wa taala. Nah, kesempurnaan musibah apa? Kaunul insan yafrahu bima huwa alaihi minal batin, keadaan manusia dia gembira, dia berbangga dengan apa yang dia berada di atasnya berupa kebatilan. Karena wajibu al-aks, sementara yang wajib bagi orang yang berada di atas kebatilan adalah sebaliknya. Wa annal insan yakhafu minad dhalal, dan bahwasanya manusia itu khawatir dengan kesesatan. Wa yakhafu minal inhiraf, dan dia khawatir dari enam penyimpangan. Wa yakhafu minal halak, dan dia khawatir dari kebinasaan. Lakinna haula ibil aksi, tapi mereka ini apa? Sebaliknya, bangga dengan kebatilan mereka. Dunan nazar ila ma ila kauni ma huwa alaihi haqqan au batilan. Yang jadi permasalahan adalah berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka tanpa melihat. Dunan nazar, tanpa melihat keadaan apa yang dia berada di atasnya, apakah hak ataukah batil. Ini kebiasaan jahiliyah juga, bahwasanya mereka berpegang, bergembira dengan apa yang mereka berada di atasnya tanpa melihat itu hak atau batil. Nah, al-muhim annaha nihlatu abaihim wa ajdadihim wa qaumihim wa asyiratihim. Yang penting menurut mereka adalah ini jalannya bapak-bapak kami, ini jalannya kakek-kakek kami, ini jalannya kaum kami dan keluarga kami. Wala yuhimmuhum haqqun aw batil, tidak penting bagi mereka apakah hak apakah itu batil. Naam, wa hadza minal ibtila'i wal imtihan, ini kata beliau termasuk bala dan termasuk ujian. Idza farihal insan bil batil fa hadhihi uqubah, jika seseorang itu bangga gembira dengan kebatilan maka ini adalah hukuman. Nah, ini adalah hukuman. Li'annahu idza fariha bil batil falam yatahawwala anhu. Dikarenakan seseorang ketika dia telah gembira dengan kebatilan, senang dengan kebatilan, sulit bagi dia untuk berpindah dari kebatilan tersebut. Ini keadaan orang-orang jahiliyah, ya Nabiyyun rahimani wa rahimakumullah, mereka dengan kebatilan mereka bergembira, berbangga-bangga. Maka maksudnya ya Nabiyyun rahimani wa rahimakumullah, kita kiaskan bagaimana yang ada di umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqa, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhu finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Nah, seluruh kelompok yang ada di dalam umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyimpang itu semuanya berbangga-bangga dengan apa yang mereka berada di atasnya. Nah, orang-orang sufiin mereka bangga dengan kesufian mereka. Nah, orang-orang tablighiin mereka bangga dengan tablighnya. Nah, orang-orang Hizbut Tahrir mereka bangga dengan Hizbut Tahrirnya dan seterusnya. Masing-masing kelompok itu bangga. Kami lebih hebat dari kelompok yang lainnya. Kami lebih hebat. Kami keunggulannya ini dan itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Naam. Nah, yang jadi permasalahan adalah ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, gembira dengan kebatilan ini yang berbahaya tanpa melihat apakah itu hak, apakah itu batil, pokoknya itu adalah aturan ormasnya, aturan organisasinya, nah partainya dan seterusnya, maka ini yang berbahaya. Nah, tanpa melihat nas dalil Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah agamanya ataupun keyakinan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka orang-orang yang gembira dengan kebatilan, maka dia sulit dia akan berpindah dari kebatilan tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kembali kepada matan. Wa kadzalika fi dunyahum. Begitu juga orang-orang jahiliyah terpecah belah dalam urusan dunia mereka. Orang-orang jahiliyah juga terpecah belah dalam urusan dunia mereka. Wa yarawna anna dhalika huwa as-shawab, dan mereka memandang bahwasanya hal itu adalah kebenaran. Dan mereka memandang bahwasanya berpecah belah itu adalah kebenaran. Sebelumnya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, maksudnya masing-masing mereka berbangga-bangga. Nah, kalau kita lihat pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kalau kita lihat bagaimana setiap kabilah itu memiliki berhala. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka masing-masing, keyakinan mereka, Tuhan mereka berbeda-beda. Dan mereka masing-masing kabilah membanggakan Tuhannya masing-masing. Ingat bagaimana apa? Seluruh patung yang bernamakan dengan 5 orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh, Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr, itu semuanya ternyata di orang-orang jahiliyah ada di kabilah-kabilah tersebut. Kabilah ini membanggakan Wad, kabilah ini punya Yahud, kabilah ini punya Ya'ub, kabilah ini punya Nasr, dan seterusnya masing-masing kabilah lain yang mereka banggakan. Ini menunjukkan mereka terpecah belah dalam peribadatan mereka dan bangga masing-masing dengan apa yang mereka ada padanya. Nah, dan menunjukkan kebanggaan mereka dengan kesesatan ini, karena mungkin azan ya Allah wa yakum, kebanggaan mereka dengan Tuhan-Tuhan mereka merasa gembira adalah ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, di mana kekalahan terjadi kepada kaum muslimin, ketika itu terjadi dialog. Nah, antara Abu Sufyan dengan beberapa orang sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di antara yang mereka sebutkan apa? Apa? Lana Uzza. Kami memiliki Uzza. Wala Uzza lakum. Sementara kalian tidak punya Uzza. Nah, membanggakan Uzza. Membanggakan Latta. Dan membanggakan apa? Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian apa? Rasulullah diperintahkan untuk menjawab mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi menunjukkan mereka berpecah belah di dalam agama mereka. Walaupun apa? Semuanya salah. Semuanya salah. Tapi kesalahan mereka itu lain-lain yang mereka bangga. Banggakan ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Zaid bin Amr. Naam, Zaid bin Amr ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, yang dia masih berpegang dengan agamanya Nabi Allah Ibrahim, pernah beliau bertender di dinding Ka'bah. Naam, beliau bertender di dinding Ka'bah. Nah, kemudian beliau menghadap seluruhnya, menghadap kepada seluruh orang-orang kafir ketika itu yang beribadah kepada patung-patung yang berbeda-beda kepada selain Allah. Maka dia mengumumkan bahwasanya, "Na'am, di antara kita semua tidak ada yang berada di atas milahnya Ibrahim kecuali saya." Zaid bin Amr, bapaknya, ayahnya Sa'id bin Zaid bin Amr. Pernah dengar ya? Satu orang yang dia masih berpegang dengan agamanya Ibrahim, cuma mencari-cari dia. Enam, mencari ke sana, mencari kemari. Enam, mencari milahnya Ibrahim, ternyata sudah ke sana kemari tidak dapat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah ke Syam, enggak dapat dia, enggak ketemu milahnya Ibrahim. Maka dia tidak mengikuti agamanya orang-orang Quraisy, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dia mengatakan sambil bersender di dinding Ka'bah, Zaid bin Amr, Nam mengatakan, sesungguhnya tidak ada di antara kalian itu yang berada di atas agamanya Nabi Allah Ibrahim kecuali saya. Artinya apa? Tahu dia semua orang-orang jahiliyah itu adalah sesat. Mereka beribadah kepada patung-patung. Ya kan? Hidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, diambil faedah dari kisahnya siapa? Zaid bin Amr ini. Kalau kita merasa asing sendirian di daerah kita di dalam mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita merasa asing di desanya, di kotanya, bersendirian dalam berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus ingat tentang siapa Zaid bin Amr. Nah, dia sendirian. Nah, sendirian, tidak ada sama sekali yang berada di atas agama Nabi Allah Ibrahim, semuanya telah apa? Pada menyimpang. Tapi dia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan lantang mengatakan bahwasanya saya tidak berada di atas agama kalian, saya berada di atas agamanya Nabi Allah Ibrahim. Lantang, walaupun sendirian. Nah, kalau kita alhamdulillah, nah, banyak kawannya, ketemu sana, ada kawannya, ada temannya yang berupaya untuk menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Amr tidak ada kawan sama sekali. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi beliau berani menyatakan bahwasanya salah apa yang mereka berada di atasnya, dan cuma dia yang berada di atas agamanya Nabi Allah Ibrahim. Ini diambil faedah ya kana fidan rahimani wa rahimakumullah tentang pernyataan tegas Zaid bin Amr bin An-Nubail ini. Hendaknya seseorang berani mengatakan bahwasanya dia seorang salafi, bahwasanya dia seorang pengikut ahli sunnah, walaupun dia sendirian. Nah, berani dia mengatakan demikian, dan tentunya perkataan yang diiringi dengan apa? Dengan prakteknya. Bukan saya salafi, saya, tapi prakteknya tidak mencontohkan seorang salafi, tidak mencontohkan seorang ahli sunnah, maka enggak tepat. Nah, tapi dari satu sisi seorang harus apa? Berani mengatakan yang demikian, menyatakan tegas ya fadhilan rahimani wa rahimakumullah. Cuma kalau kita mau mengambil pelajaran lagi dari kisahnya Zaid bin Amr, walaupun beliau ini menyelisihi orang-orang jahiliyah, nah, tidak sepakat dengan orang-orang jahiliyah, beliau menyatakan dengan tegas beliau tidak berada di atas agama mereka. Kalau kita melihat, ternyata Zaid bin Amr ini mengikuti keyakinannya ini, akidahnya ini dengan akhlak yang baik. Nah, perilaku, adab, akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakatnya. Ini saya sampaikan penting untuk pelajaran bagi kita semuanya. Nah, kita menyatakan dengan tegas kita adalah seorang salafi, kita adalah seorang ahli sunnah. Kami tidak ikut serta dalam acara-acara kesyirikan, acara-acara kebid'ahan, dan seterusnya. Cuma jangan lupa ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, ada adab-adab, ada akhlak-akhlak, ada muamalah-muamalah yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat yang hendaknya kita terapkan di masyarakat. Ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, misalnya saling membantu kalau ada yang kesusahan, itu perkara yang tidak bertentangan. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, pertolongan, dia membantu. Dan inilah nah sebagai pelajaran dari Zaid bin Amr bin An-Nubail. Nah, ternyata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau ini kan orang-orang jahiliyah kebiasaan mereka itu membunuh anak apa? Wanita. kalau lahir anak wanita, nam mereka malu sehingga mereka menguburnya hidup-hidup. Nam hidup-hidup dikubur, nangis di kuburan kafir meninggal dunia, mengerikan akhlaknya, adabnya orang-orang jahiliyah. Maka Amr bin Nufail rahimani wa rahimakumullah, di antara adab dan akhlak beliau, beliau setiap kali ada bayi wanita yang dilahirkan, beliau datangi ayahnya. Beliau datangi ayahnya. Jangan dikubur. Nah, kalau engkau merasa malu, maka saya yang akan mengurusnya. Nah, jangan dikubur. Nah, ini bukan perkara yang benar. Nah, bukan ajaran yang benar mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Padahal ayahnya berasal dari perempuan. Ibunya juga berasal dari perempuan. Kenapa kok ketika lahir anak perempuan dianggap hina, dianggap rendah? Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Allah menyatakan jika dia diberikan kabar gembira dengan lahirnya anak wanita, maka dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajahnya menjadi hitam, murka, marah dia, ikhwanuddin rahimani wa rahimakum, kecewa ketika lahir anak wanita. Nah, dia terima dikuburkan. Maka Zaid bin Amr bin Nufail khalafidur rahimani wa rahimakumullah, dia mendatangi setiap apa orang yang kelahiran anak wanita. Jangan dibunuh. Nah, saya yang merawatnya. Sehingga terkenal khalafidur rahimani wa rahimakumullah, Zaid bin Amr bin Nufail ini banyak merawat anak-anak wanita orang-orang ketika itu. Nah, adab yang mulia, akhlak yang mulia atau bukan yang demikian? Luar biasa, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dia menanggung semuanya. Yang tentunya masih belum sempat dibunuh, dia ambil. Kalau kamu tidak mau mengurusnya, saya yang mengurusnya. Dan subhanallah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika anak-anak wanita ini sudah mulai besar, ya sudah mulai apa? Bisa membantu gitu, membantu orang tuanya, didatangkan, dibawa kembali oleh Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Dibawa lagi nih, anakmu sudah besar nih. Kamu mau ambil benda? Ada yang ngambil. Kalau enggak, sudah dirawat kembali. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka, ini menunjukkan apa? Adab dan akhlak yang mulia dari Zaid bin Amr bin Nufail. Padahal, sekali lagi, keyakinan beliau, akidah beliau, itu tidak sama sekali terpengaruh dengan akidahnya kebiasaan orang-orang jahiliyah. Tapi dari sisi ini beliau memiliki menampakkan akhlak yang sangat mulia. Maksudnya ya khalafiddin a'azani Allah wa iyyakum, saya lagi, kita harus tegas menyatakan seorang ahli sunnah, seorang salafi, tentunya diikuti dengan perbuatan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi perlu diketahui ada perkara-perkara, adab-adab, akhlak-akhlak yang tidak bertentangan dengan syariat, yang hendaknya kita semuanya memiliki akhlak-akhlak yang mulia di hadapan manusia. Nah, supaya apa? Perkara yang kita berselisih dengan mereka itu menjadi apa? Apa ya? Jadi cair atau yang lainnya. Dengan kenapa? Karena kita iringi dengan akhlak yang mulia. Khanafidun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Fa'ata bil ijtima'i fid din. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam datang dengan mengajak, datang dengan bersatu di atas satu agama. Agama yang mereka berpecah belah ini, nam Rasulullah datang untuk mengajak mereka bersatu di atas satu agama. Biqaulihi, dengan firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad-din ma wasta bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah mensyariatkan untuk kalian. Syara'a lakum minad din. Allah mensyariatkan untuk kalian agama. Dari agama ini, apa yang Allah mewasiatkan dengannya kepada Nuh dan orang-orang yang kami wahyukan, dan yang kami wahyukan kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa, dan Isa. Apa wasiatnya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama. Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian berpecah belah padanya. Bersatu di atas satu agama dan jangan kalian berpecah belah. Yani dinul Islam. Wa qala ta'ala, masih matanya. Wa qala ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai, engkau sama sekali bukan bagian dari mereka. Wa nahana an musabahatihim, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyerupai mereka. Maknanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau orang-orang jahiliyah berpecah belah dalam agama mereka, nah berbangga-bangga dengan apa yang mereka berada di atasnya, nah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang dari menyerupai mereka, yakni bersatu di atas agama. Nah, wala biqaulihi, dengan firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu wastalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Dalam surah Ali Imran ayat 105, Allah mengatakan, dan janganlah kalian menjadi. Ini menunjukkan larangan dari menyerupai mereka, berpecah belah. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Naam. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti. Naam. Di sini diambil faedah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang-orang yang berpecah belah, orang-orang yang menyimpang, yang berselisih, itu bukan di atas kebodohan, tetapi berada di atas ilmu. Dengan apa? Kesesatan mereka. Sehingga kenapa mereka sesat? Jawabannya adalah karena hawa nafsu. Karena al-hawa. Karena hawa nafsu. Karena Allah menyatakan, kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Jangan seperti orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka bukti-bukti, setelah datang kepada mereka kebenaran. Ini menunjukkan mereka berpecah belah itu apa? Itu di atas ilmu. Cuma hawa nafsu yang menyebabkan mereka tidak mau kembali kepada kebenaran. Naam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Dan wama tafarraqal ladzina utul kitab, orang-orang ahlul kitab yang diberi kitab tidaklah mereka berpecah. Naam, kecuali mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka baik bayyinah. Maknanya sekali lagi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lam yakun hadza an jahlin minhum, ini bukan dari kejahilan mereka, wa innama huwa an hawan, hanya saja mereka itu mengikuti hawa nafsu. Tarakul bayyinat wattaba'ul hawa, mereka meninggalkan bukti-bukti dan mengikuti hawa nafsunya. Naam. Dan kalau kita melihat contoh-contoh dalam sirah, ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak mau menerima kebenaran yang datang kepada mereka, bukan karena kebodohan, tetapi dikarenakan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak, ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu itu banyak. Hawa nafsu itu terkadang dalam bentuknya pingin untuk apa, mendapatkan harta atau pingin ketenaran, popularitas, sehingga gengsi untuk meninggalkan kebatilannya, sehingga cari dalil-dalil, cari hujah-hujah untuk membenarkan kebatilan dia. Padahal ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, itu dia tahu berada di atas kebatilan, cuma karena hawa nafsunya akhirnya dia berpegang teguh dengan kebatilannya. Wal'iyadz billah, kalau dia merasa benar dengan kebatilannya tersebut, merasa gembira, merasa bangga, maka tammatil uqubah wal ibtilah, ini sempurnalah hukuman dan ibtilah. Kalau semata-mata nam hawa nafsu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tahu dia ini adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang menyimpang, cuma ya karena hawa nafsu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena pengin harta, pengin ketenaran, pengin popularitas, akhirnya berat meninggalkan yang apa, dia berada di atasnya dari kekeliruan, kesalahan. Yang lebih parah adalah ketika dia tidak merasa. Nah, tadi di awal disebutkan apa? Kullu hizbin bima radaihim farihun, dia bangga dengan apa yang ada, dia berada di atasnya. Ini kalau seperti ini, itu tammatil uqubah, sempurnalah hukuman bagi dia ketika sama sekali dia tidak merasa berada di atas kebatilan, bahkan bergembira. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syaikh Fauzan hafizahullahu taala, orang-orang jahiliyah itu menyelisihi apa yang para rasul datang dengannya, bukan dengan sebab kebodohan, wa innama huwa an inadin wattiba'in lil hawa, hanya saja mereka menyelisihi apa yang rasul datang dengannya, menyelisihi al-haq, tidak lain karena penentangan dan mengikuti hawa nafsu. Terlebih lagi kana hadin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka tahu betul dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka itu ya'rifunahu, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nam sebagaimana mereka apa, mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, siapa yang tidak kenal dengan anaknya? Hatta nah, anak-anak itu banyak, ketika anak-anak itu ada yang menangis, dia tahu ini anaknya atau bukan. Nah, suara tangisan dari sekian banyak anak itu orang tahu ini anaknya dia, saking kenal dengan anaknya. Apalagi namanya, apalagi sifat-sifatnya yang lain, kenal dengan anaknya. Nah, begitulah keadaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mengetahui, sangat tahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Akan tetapi, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, apa yang menyebabkan mereka tidak mau membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima dakwah beliau adalah al-hawa, hawa nafsu, berupa di antaranya adalah al-hasad. Wa takathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim, karena hasad dari diri-diri mereka. Begitu pula ya qul hafidz rahimani wa rahimakumullah, telah berlalu ataupun akan datang nampaknya dalam sirah bagaimana kisah Sofiyah bintu Huyai ketika beliau masih belum masuk ke dalam Islam, ketika ayahnya Huyai bin Akhtab dengan pamannya habis bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi, ayahnya Sofiyah bintu Huyai, yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaibar. Sofiyah mendengar perbincangan antara ayahnya dengan pamannya ketika pulang dari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang di antara mereka mengatakan kepada yang lainnya, "Ahuwa." Apakah dia memang dia nabi tersebut? Maka yang lainnya mengatakan, "Iya, dialah nabi yang sebenarnya." Tapi apa? Huyai bin Akhtab dan saudaranya, pamannya Sofiyah, tidak beriman. Padahal perbincangan di antara mereka saling membenarkan, dia adalah dia, yakni nabi yang diutus. Ini didengar sendiri oleh Sofiyah bintu Huyai. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya kesesatan mereka, terkhusus ahlul kitab, itu di atas ilmu, tetapi karena hawa nafsu mereka tidak mau menerima kebenaran. Maksudnya ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum, ini juga yang harus kita berhati-hati padanya. Ini orang-orang jahiliyah, tentunya kita mempelajarinya untuk pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai menolak kebenaran, menolak al-haq gara-gara semata-mata hawa nafsu. Dalam arti apa? Karena ingin ketenaran, karena popularitas, dan yang lainnya, menolak kebenaran. Menolak kebenaran gara-gara mengikuti hawa nafsu dengan berbagai macam jenisnya. Sehingga terkadang seseorang karena hawanya ini menjadikan perkara kesesatan yang dia berada di atasnya, dia upayakan dengan subhat-subhat, dengan mungkin dalil-dalil, supaya dianggap benar apa yang dia berada di atasnya, padahal dia tahu itu adalah kesalahan. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini hendaknya kita jangan demikian. Kalau kita belum mampu untuk mengamalkan al-haq, belum mampu mengamalkan kebenaran, belum mampu mengerjakan perintah atau larangan, maka akuilah saya belum mampu. Jangan mencari alasan, mungkin hukumnya sunnah atau mungkin hukumnya makruh, mungkin ada pendapat lain. Itu hawa nafsu yang mendorong dia. Tapi jujur saja, kalau misalnya dia belum mampu mengamalkannya, belum mampu mengerjakannya, atau belum mampu meninggalkannya, akui saja bahwasanya saya belum mampu dikarenakan iman saya yang masih lemah. Jangan sampai didorong dengan hawa nafsu tadi, menyebabkan dia mencari dalil dan dalih. Dalil dan dalih untuk membenarkan apa yang dia berada di atasnya berupa kebatilan, ini berbahaya. Ini menyebabkan seorang semakin menyimpang. Falamma zahu azawallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah sekalian simpangkan hati-hati mereka. Khanafidina azani Allahu wa iyyakum. Maka beliau menyatakan, nahallahu hadhihi al-ummah an tasluka hadzal matlakal jahiliyah. Allah subhanahu wa ta'ala melarang umat ini dari menempuh jalan jahiliyah ini. 6. Wa amarahum an yatamassaku bid-din, dan memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan agama. Alladzi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walladzi saru alaihi sahabatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafaur rasyidin, dan yang para sahabat rasul dan khulafaur rasyidin berjalan di atasnya. Hadza huwad din alladzi yajibu an tatamassaka bihil ummah ila an taquma sa'ah. Maka kata Syaikh Fauzan, inilah agama yang wajib umat ini berpegang teguh dengannya sampai hari kiamat. Apa? Agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yang para sahabat Rasul berjalan di atasnya, begitu juga Al-Khulafa'ur Rasyidin. Itulah agama yang umat ini harus berpegang teguh dengannya sampai hari kiamat. Jangan berpecah darinya, dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, terkhusus Al-Khulafa'ur Rasyidin, berpegang, berada di atasnya. Nah, itulah yang menyebabkan mereka tidak berpecah. Dalilnya apa? Tadi wa tatafariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha fil-nar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu, al-jamaah. Maka dikatakan, siapa al-jamaah itu wahai Rasulullah SAW? Rasul menyatakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa saja yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maka kata Syaikh Fauzan, inilah agama yang harus umat ini berpegang teguh dengannya sampai hari kiamat, yaitu agama yang Rasul dan para sahabat berada di atasnya. Nah, wa in ikhtalafu fi syai'in an yarudduhu ila al-kitab wa sunnah, maka dan jika mereka berselisih, maka hendaknya mereka kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Halafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, 6, kata Syaikh Fauzan, tadi kan sudah dari Yahud, Nasrani, orang-orang dahulu berpecah belah, berselisih. Begitu juga umat Nabi kita Muhammad SAW juga berselisih. Syaikh Fauzan mengatakan, wal ikhtilaf min tabi'atil bashar. Yang namanya berselisih itu sudah tabiat manusia. Tadi kan, yang namanya gak sama, tau ya, selisih gak sama, itu tabiat manusia. Sulit kalau mau apa, sama semuanya. Oh, apa kok lain-lain? Ini memang sulit mau sama. Nah, tabiat manusia itu apa? Berbeda dengan yang lainnya. Lain-lain. Ikhtilaf itu merupakan tabiat manusia. Cuma kata Syaikh Fauzan, lakinnallaha jalla wa'ala ahalana al-kitabi wa sunnah. Akan tetapi Allah Ta'ala, Allah Jalla wa'ala memindahkan kita, mengarahkan kita kepada kitab dan sunnah. Iza talabna wala nadri ayyana al-musib. Nah, kalau kita berselisih dan tidak tahu mana yang benar, narji'u ilal kitabi wa sunnah. Maka kita kembali kepada Al-Kitab dan sunnah. Faman syahida lahul kitabu wassunnah. Nah, ketika ada yang berselisih, maka kembali kepada Alkitab dan sunnah. Faman syahida lahul kitabu wassunnah. Maka barang siapa yang ternyata kitab dan as-sunnah mempersaksikan kebenaran ada pada dia, bi annahu haqqun, bahwasanya dia adalah benar, akhazna bih, kita mengambilnya. Wa ma syahida annahu ghairu haqqin tarakna, dan ketika Al-Qur'an dan sunnah mempersaksikan bahwasanya itu enggak benar, maka kita tinggalkan. ini li'anna hadfana ittiba'ul haq, dikarenakan tujuan kita adalah mengikuti kebenaran. La al-intisar lil aro, karena tujuan kita itu mengikuti kebenaran, ya sudah. Kalau Al-Quran dan Sunnah menyatakan kita benar, walhamdulillah, kita ikuti. Kalau kita dinyatakan salah, nah, apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan salah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tinggalkan, gampang. Kenapa? Dikarenakan tujuan kita itu mengikuti al-haq, bukan mengikuti apa? Pendapat-pendapat. La al-intisar lil ara, bukan karena mengikuti pendapat semata. Au ta'zim al-aba wal ajdad aw syuyukh, dan bukan tujuan kita karena semata-mata memuliakan orang tua kita, memuliakan nenek moyang kita, dan memuliakan guru-guru kita. Bukan. Apa? Bukan tujuan kita mengikuti dengan memuliakan nenek moyang kita dan juga para guru. Laisa hadza sya'nal muslimin. Ini bukanlah tujuan seorang muslimin. Seorang muslim, para kaum muslimin, keadaan mereka tidak demikian. Al-haqqu huwa dhalatul mu'min. Yang namanya kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Yang namanya kebenaran itu seolah-olah apa? Barang hilangnya seorang mukmin. Namanya barang hilang, aina wajadahu akhadahu. Namanya barang hilang, dimanapun dia dapat, ya diambil. Nah, jangan itu barang saya, tapi di situ enggak saya ambil di situ. Nah, yang namanya kebenaran itu adalah dhalatul mukmin. Barang hilangnya seorang mukmin, di mana saja dia mengambil, dia mendapatinya, pasti dia akan mengambilnya. Maka ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara rahmat, termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyisakan di tengah-tengah kita, menetapkan di tengah-tengah kita perkara yang akan menjadi solusi perselisihan, dan yang menunjukkan kepada al-haq, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan ketahuilah al-i'tisam bihablillahi huwal i'tisam bil kitab. Berpegang teguh dengan agama Allah adalah berpegang teguh dengan al-kitab, li'annal kitab huwa hablullahil mamdud alladzi man tamassaka bihi naja wa man aflata minhu halak. Karena sesungguhnya kitab ini adalah tali Allah yang terbentang. Kitab ini, Al-Quran, adalah tali Allah yang terbentang. Yang barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dia akan selamat. Dan barang siapa yang lepas darinya, maka dia akan binasa. Sehingga apa? Diumpamakan kitab Allah itu tali yang panjang, yang terbentang. Barang siapa yang berpegang dengan tali tersebut, dia akan selamat, sementara yang lepas dari tali yang terbentang tersebut, Al-Quran, dia akan binasa. Maka oleh sebab itulah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya bersemangat untuk berpegang teguh dengan Al-Quran yang merupakan tali Allah Subhanahu wa taala, yang mana siapa yang berpegang dengannya dia akan selamat, dan yang terlepas dari tali tersebut dia akan binasa. Hendaknya kita berupaya untuk berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya itu semuanya dengan terus kita semuanya menggali, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu akan menjadi petunjuk bagi kita semuanya, akan menjadi pembimbing bagi kita semuanya kalau kita mengerti. Kalau kita apa? Mengerti apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sering diumpamakan apa? Rambu-rambu lalu lintas itu akan menjadi petunjuk ketika orang itu mengerti tentang apa? Rambu-rambu tersebut. Dia tidak akan berguna rambu-rambu tersebut ketika yang melihatnya orang yang enggak paham. Orang yang tidak paham, apa maksudnya ya? Nah, ketika dia paham merah itu berhenti, dia berhenti. Kenapa? Paham. Nah, hijau untuk terus, maka dia terus. Tidak berhenti. Tetapi lampu merah ini, Fadzil rahimani wa rahimakumullah, tidak akan berguna ketika yang lewat di situ enggak paham apa maksudnya lampu ini. Nah, apa maksudnya ada lampu hijau, lampu merah, lampu kuning dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Petunjuk dia akan menjadi petunjuk ketika yang membacanya, yang melihatnya apa? Paham. Maksudnya ya Fadzil rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an min babi aula, terlebih lagi dia akan menjadi petunjuk kalau orang yang membacanya mengerti, paham apa kandungan-kandungan isinya yang ada dalam Al-Qur'an, begitu juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal kitabul raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sementara yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.